Dik, kowe neng ndi? Kang Mas kangen, Dik. Kangen banget. Ibarat sego kucing ra dikareti, ambyar ati iki, Dik. Ambyar tenang.